بسم الله الرحمن الرحيم. Lihat ya, sebelum masuk ke masalah fikih, saya ingin tanamkan pada antum, ingat betul baik-baik, antara akidah dengan akhlak itu beriringan. Jadi jangan sampai ada pembelajar yang belajar akidah, akhlak hilang. Atau belajar akhlak, akidah hilang. Saya pernah mengajar satu tempat, gak perlu saya sebutkan lah ya, tempatnya di sekitaran kita. Begitu saya datang, saya mengajar tauhid. Ada di antara peserta itu juga yang sudah belajar tauhid dengan ustaz lain. Begitu saya datang, kemudian kami ngajarkan, dan saya gak bawa kitab pada saat itu. Karena saya sudah kumpulkan beberapa kitab-kitab, saya resume, saya jadikan PowerPoint dan dibagikan. Apa yang terjadi? Tiba-tiba murid yang baru belajar ini kemudian memberikan gambaran, ini ustaznya, ustaz gak sunnah nih, ngajarnya gak pakai kitab. Pelajarannya juga beda dengan guru-guru kita. Ini yang bahaya. Yang lebih hebat lagi, dibuat isu di sekitaran, ini ustaz gak sunnah, ngajar gak pakai kitab. Baik, disampaikan oleh pengurus kepada kami. Saya bilang gak apa-apa, insya Allah nanti kajian berikutnya kami datang. Begitu mau datang kajian berikutnya, dikasih saya flyer, dituliskan di situ kajiannya kajian kitab plus dengan kitabnya, jadi kitab di situ. Seakan-akan pesan ke kita, kalau mau datang mengajar bawa kitab ini. Tayyib. Maka saya telepon murid saya katakan, tolong datang ke rumah, bawa mobil. Begitu datang ke rumah, kami bawakan kitab dari rumah, Pak, dua mobil. Saya turunkan dari perpustakaan. Tuh, dua mobil jalan. Sampai di tujuan, kami tumpukan buku-bukunya, lalu saya buka dengan pelajaran. Alhamdulillah. Dari sekian saya mengajar tauhid, baru di tempat ini ada yang pengen repot. Saya mohon maaf, karena memang selama ini saya jarang mengajar pakai kitab. Saya pakai kutub. Kitab itu satu, kutub banyak. Ini saya kumpulkan. Jadi pelajaran-pelajaran itu, Bapak Ibu sekalian, yang antum, saya langsung sampaikan. Yang kemarin sampaikan, ini gak sesuai pelajarannya. Ini antum belajarnya dari kitab ini. Ini lihat, saya bacakan kitabnya. Judulnya ini, pelajarannya ini. Begitu disampaikan baru paham. Oh, bukan. Oh, ini buku dibahas di Timur Tengah, kelas anak SD dan SMP. Jadi kalau antum mau belajar ini, antum baru belajar kelas anak SMP. Saya kumpulkan ini, saya ambil kelas yang ini, saya ambil kelas ini, saya padukan. Ini yang kelas SD, ini SMP, ini SMA, ini yang tipe universitas. Saya gabungkan jadi satu, saya sederhanakan bahasannya. Kemudian kami kumpulkan. Baru setelah paham kami sampaikan, tidak ada lagi yang bicara. Saya tugaskan baca kitab, gak bisa baca. Ini baca kitab aja gak tahu. Kitabnya aja gak kenal. Sudah memberikan penilaian yang tidak tepat. Nah, yang seperti itu tidak baik. Itu artinya antum belajar dengan cara yang salah. Tauhidnya memang benar belajar tauhid, tapi akhlaknya gak ada. Sehingga ketika menemukan guru yang mungkin beda dengan apa yang telah antum dapati, bukan berarti gurunya salah. Mungkin pengetahuan antum belum sampai ke situ. Jadi jangan pernah antum menilai kemudian pelajaran orang lain dengan pakaian masing-masing, itu bisa beda. Nah, saya suka pernah dapatkan kalimat-kalimat demikian di beberapa majlis, itu gak baik. Kalau ke saya, gak apa-apa. Tapi ke guru lain, jangan pernah lakukan. Karena itu tidak berkah nantinya. Antum ketika menyimpulkan seseorang dengan batasan nalar antum dan itu tidak tepat, maka ilmunya tidak akan sampai kepada diri anda. Seorang murid pernah datang kepada seorang syekh. Belajar. Kemudian dia minta izin kepada syekhnya untuk belajar di guru lain. Kata syekhnya, belajar ke sana. Tiba-tiba baru belajar 1-2 hari, pulang lagi. Ditanya, kenapa kamu balik lagi? Kata murid ini, syekh, dia beda ngajarnya. Beda karena ngajarnya. Ya, kalau kita sekarang bukan sunnah, bisa. Ya. Beda. Kata syekhnya, jangan cepat kamu simpulkan. Balik lagi sana, setelah 1 pekan baru simpulkan. Tiba-tiba setelah 1 pekan, gak datang. 2 pekan, gak pulang. 3 pekan, gak pulang. 3 bulan, baru balik lagi. Kata syekhnya, kemana aja kamu? Ternyata syekh, ngajarnya bagus sekali. Masya Allah. Nah, itu teman-teman sekalian. Jadi, kalau antum ingin dapatkan pengetahuan baru, silahkan dengan siapapun belajar. Kalau ada kebaikan, ambil. Kalau tidak cocok, tinggalkan, jangan dicela. Selesai. Jelas ya?